Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sholaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ini dan mudah-mudahan kita diberikan tambahan ilmu terus, karena Islam bisa dibangun dan menjadi umat terbaik terbesar di tiga generasi dulu tidak lain tidak bukan karena ilmu. Ketika mereka menyandarkan atau menjadikan ilmu sebagai salah satu cara mereka untuk mendekat pada Allah, maka apapun dikerjakan oleh mereka saat itu menjadi sebuah kebaikan dan ketaatan. Termasuk yang kita kerjakan juga seperti inilah. Jadi kesehatan atau mungkin cara-cara hidup sehat yang kita sampaikan atau mungkin saya sampaikan itu lain tidak bukan untuk membuat kita makin dekat dengan Allah. Jadi kalau Anda mungkin di sini sebagian teman-teman ada yang sudah mulai praktek hidup sehat tapi ngajinya belum sehat itu. Kalau Anda sudah mulai bikin infus water tapi malam enggak mau bangun, itu belum sehat. Kalau sudah mulai mungkin bikin apa kunyit jahe segala macam tapi sholat duha atau mungkin sedekah masih pelit sama Allah, belum sehat itu. Karena Islam mengajarkan kesehatan itu bermula dari kalbu. Ya. Jadi kesehatan itu bermula dari sehatnya kalbu kita. Baik, jadi saya malam mengisi di suatu manasik haji dan di sana subhanallah saya senang banget karena haji merupakan salah satu puncak ibadah Islam. Dan kalau mungkin boleh saya katakan puncak dari jurus sehat Rasulullah itu memang haji gitu kan. Di sana dikorbankan semua. Harta, nyawa, air mata, perasaan, semua dikorbankan. Tapi sayangnya ada banyak orang ketika haji atau umroh tidak mendapatkan vibrasi itu gitu. Jadi mereka bisa menangis ketika melihat Ka'bah di sana tapi enggak nangis ketika melihat Quran. Ini yang masalah. Ya. Jadi mereka bisa menangis ketika masuk ke Masjidil Haram tapi masuk ke masjid, masuk atau berbuat baik ketika mereka pulang ke kampung halaman mereka, mereka tidak mendapatkan vibrasi atau getaran itu. Dan ini yang hilang di zaman sekarang. Orang-orang zaman dulu para salafus saleh teman-teman sekalian, mereka adalah orang-orang yang subhanallah mungkin 1-2 ayat mungkin dari Al-Quran itu sudah cukup membuat mereka tuh kharu sujada wa bukiya, tersungkur bersujud mereka menangis sama Allah. Maka kalau boleh saya katakan haji itu, haji ya, yang insyaallah sebentar lagi akan datang musim hajinya, adalah puncak dari itu semua. Ya, puncak dari itu semua. Karena fisiknya dapat. Orang yang pergi haji fisiknya ditempa sama Allah. Orang yang pergi haji, ya, kalau mungkin boleh saya katakan, hati mereka pun ditempa sama Allah. Maka kalau kita lihat dalam surat Al-Hajj itu kan, Al-Hajj di Al-Baqarah, Al-Hajj Ashhurum Ma'lum seterusnya sampai ke 202 itu disambung lagi dengan ayat yang lain di surat Al-Hajj, sehingga saya itu, ya Allah katakan di situ tentang bagaimana haji itu kita meninggalkan semua sesembahan. Maka kan kalimat talbiyah kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Seterusnya itu yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj, wa may yusyrik billahi fa ka'annama khairu minas sama. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah itu kata Allah kayak orang yang diangkat ke atas primus dijatuhkan lagi gitu lah. Nah, maka haji itu puncaknya, tapi bagian atau serpihan-serpihan tanda kutip dari haji itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, bagaimana mungkin sempat yang baca di Telegram saya tentang bagaimana kita find your me time every day. Jadi bagaimana kita menjadikan atau membuat waktu kita bersama Allah setiap hari. Ada waktu-waktu kita memang mengkhususkan diri kita untuk menguras air mata kita untuk Allah. Itu kalau kita bisa kerjakan tiap hari teman-teman sekalian, saya boleh katakan gak mungkin ada kanker, stroke, darah tinggi masuk, gak mungkin. Kenapa? Baik, kita bahas sedikit ya sebelum kita bahas yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit, Anda atau saya secara umum kita ini bapak sekalian, kalau Anda pengen dapat vibrasi doa yang baik dalam kondisi perutnya lapar atau kenyang, lapar loh, maka nutrisi kolbu itu justru malah saat dia gak makan. Jadi kalau fisiknya kita makan kan untuk kuat segala macam, tapi kolbu justru malah sedikit makan atau bahkan justru gak makan sama sekali. Dan itulah yang Nabi SAW contohkan kepada kita semua. Bahkan Nabi itu kan kalau kita lihat ya lebih banyak gak makannya daripada makannya. Jadi kalau boleh saya katakan masalah umat saat ini gara-gara apa? Banyak makan. Sehingga apa yang terjadi? Gemuk di mana-mana kan. Dulu mungkin wajahnya, mungkin ibu-ibu di sini yang wajahnya dulu bulat, persegi sekarang bulat, itu masalah. Ya, Dulu alianya bulat, sekarang persegi ya. Dulu persegi, sekarang bulat. Artinya banyak tumpukan di sana kan. Yang bapak-bapak juga sama gitu kan. Banyak timbunan deposit gitu kan di pinggang misalkan gitu. Gemuk ya, gemuk akhirnya apa? Akhirnya kalau udah kayak begini, boro-boro kita bicara ibadah ya, boro-boro kita bicara tentang semangat gitu kan. Karena apa? Semua yang kita makan akan mempengaruhi tubuh kita. Semua yang kita makan pasti mempengaruhi mood. Kenapa Nabi tidak mau makan biawak? Nabi kan mau makan biawak. Kenapa? Karena karakter dari apa yang kita makan akan mempengaruhi kita secara umum. Itu bahasa itunya. Jadi kalau kita pengen, kalau misalkan mau, maaf lah orang-orang barat yang makan babi, memang karakternya kayak begitu, babi, homo. Ya, enggak ada semangat juangnya mereka begitu. Jadi babi itu punya karakter yang buruknya luar biasa. Dan itu dimakan oleh orang, sehingga tidak heran mereka lesbi, gay, LGBT segala macam, karena memang apa yang dimakan mereka itu membentuk karakter mereka, teman-teman sekalian. Sampai kan Allah katakan, apa Nabi mengajarkan pada kita, Allah mafini bihalalika haramika waqni fadika masiwak, seperti itu. Karena memang jangan sampai meskipun substansinya halal tapi enggak halal, akibat dari rezekinya enggak halal, maka itu mempengaruhi habits. Orang yang makan sesuatu yang tidak halal pasti habitnya pengaruh. Habit itu behavior. Habit itu maksudnya kebiasaan dan tingkah laku, dia kan pengaruh semua. Ya. Maka tidak heran orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada suatu makanan dikasih oleh seorang penyihir kepada beliau dan dia enggak tahu itu makanan apa, setelah dikasih tahu bahwa ini makanan dari hasil tenungnya, dia dicolok ke lehernya untuk mengeluarkan makanan tadi. Sampai kayak begitu. Sekarang kalau boleh saya tanya, teman-teman pernah mikir enggak, ayam yang kita makan itu disembelih secara syariah atau enggak? Coba kalau iseng-iseng lihat ke pasar ayam begitu, baca bismillah enggak dia? Ya. Waktu mereka sembelih itu, baca bismillah enggak atau cuman begitu-begitu saja? Ya, maka itu jadi perhatian. Nanti kalau mau kurban, coba tanya sama yang peternakan itu, dia ambil rumput dari mana? Dia ambil rumput dari mana? Jangan-jangan rumputnya punya orang gak minta izin. Haram. Jadi bagian dari tubuh kita. Coba sampai kayak begitu. Jadi kalau kita udah ngerti ini semua, maka kita mikir detail, sedetail mungkin. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik yang masuk dalam badan kita. Ya, jangan sampai. Ya. Sebab apa? Sebab dia akan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau mungkin di rumah, mungkin kita pribadi ya, di sisi mungkin itu kehalalan, tapi di sisi yang lain ada sisi yang disebut dengan ketoiban. Maka Islam mengajarkan wakulu wasrubu walatursibu, makan jangan berlebihan, atau wakulu mimma rozakumullah halal toiban. Jadi Islam mengajarkan makan itu halal dan toib. Toib itu apa? Semakin tidak diolah semakin bagus. Jadi kalau Anda makan tempe, tempe itu bagusnya dimakan kayak apa? Mentah. Udah pernah makan tempe mentah? Enak loh. Goreng itu, kalau Anda goreng, maka terjadi denaturasi protein. Proteinnya rusak. Telur juga sama. Telur ceplok itu diceplok gitu kan, rusak. Proteinnya rusak. Karena panas bisa bikin rusak protein. Jadi makan telur itu lebih baik mentah atau mungkin tidak terlalu matang. Supaya tidak rusak protein. Memang begitu, ilmunya begitu. Ya. Nanti cobain. Nanti hari ini kita ada tempe. Nanti Anda coba makan tempe pakai sambal. Saya yang bikin sambalnya nanti. Ya. Jadi, dan ketika tubuh kita itu bermasalah, maka yang masalah pertama kali apa? Moodnya kita masalah. Maka ada satu istilah, teman-teman sekalian, dikenal dengan good food is good mood. Jadi makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi mood yang kita rasakan. Semakin alami dia semakin bagus. Semakin alami dia semakin memberikan enzim. Itu sebabnya baru-baru ini ya, mungkin boleh saya katakan sains itu menjelaskan bahwa ternyata manusia itu punya 3 otak. Dia katakan 3 otak. Otak pertama ada di kepala, otak kedua ada di hati atau jantung, otak ketiga ada di gut. Gut itu adalah usus. Maka kata kuncinya, pengendali mereka siapa? Pengendali mereka heart, yang tengah itu. Ini yang Nabi katakan apa? Ala wa innal fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza sholat jasadukul wa iza fasada jasadukulu, kata Nabi. Dalam tubuh manusia terdapat gumpal daging. Kalau daging itu baik, balas semua. Kalau daging itu rusaklah semua. Dan ketahuilah daging itu adalah kolbu. Jadi pengendalinya itu si kolbu ini, which is itu heart. Dia mengatur semua. Dia mengatur kepala, dia mengatur usus. Maka lapar itu, teman-teman sekalian, bukan di perut tapi di sini. Kalau Anda bisa mengendalikan lapar Anda, you are the winner. Anda pemenang. Maka nanti kalau kondangan mau ketawa nih. Kalau kondangan nanti dari rumah sudah niat saya tidak mau makan banyak, itu di situ ujiannya. Kalau Anda bisa pass over that, kalau Anda bisa melewati itu, you are the winner. Bisa? Makanya makanan kan jadi fitnah kan zaman sekarang kan. Di mana-mana makanan gitu kan. Dan akhirnya orang makan cicip segala macam. Sehingga apa? Ya tadi saya katakan banyak masalah. Ibu-ibu gak kalah kurang masalahnya ketika hamil. Cicip. Akhirnya apa? Baru trimester pertama, trimester kedua berat badan bayinya dan dia pun sudah berlebih. Gara-gara apa? Yang dimakan kebanyakan karbo. Kan gitu. Belum lagi kita bahas secara ketoiban gitu kan. Nanti kita akan lihat, ternyata Allah memberikan solusi dan memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua, teman-teman sekalian, yang kalau kita kerjakan, maka sebenarnya maka sebenarnya tubuh kita bisa dibenerin. Bahkan ada satu ahli di Amerika mengatakan bahwa dia katakan puasa 12 jam dalam satu hari itu can fix your DNA. Bisa memperbaiki DNA Anda. Jadi puasa 12 jam sehari, ya, which yang kita bisa kerjakan Senin, Kamis segala macam itu bisa memperbaiki DNA. Dan kalau sudah memperbaiki DNA, maka kita akan bicara tentang bahan baku DNA atau apa. Bahan baku, jadi tubuh kita nih, kalau kita mungkin membahas tentang gen ya, gen secara substansi, nanti ada atom, inti sel segala macam, dia punya bahan bakunya. Kalau bahan baku ini terpenuhin, maka dia bisa melakukan fungsinya sendiri. Itu dahsyatnya badan kita nih. Ya, kemarin saya sempat cerita kepada teman-teman ada satu sayuran kan. Sayuran itu namanya ini juga. Ini apa? Ini apa? Ini yang beli pun enggak paham. Laki-laki yang beli maksudnya. Sayuran hijau namanya, Pak. Ini kan golongan namanya cruciferous. Cruciferous itu sayuran-sayuran yang golongan seingat saya spesies atau genusnya Brassicaceae. Ini kalau masuk badan kita, dia bisa mengeluarkan satu bahan sebut dengan sulforafan. Sulforafan kalau masuk dia bisa mendetok sendiri badan kita. Ini saya katakan tadi bahan bakunya. Maka sebenarnya kalau kita kembali, Mbak, saya akan membahasakan produk Allah. Produk Allah itu apa? Yang tumbuh di tanah, dapat matahari, enggak diolah, itu produk Allah. Jadi kalau Anda tanya, berarti sosis bukan produk Allah, dagingnya iya Allah ciptakan. Tapi sosisnya enggak, itu kan buatan manusia. Gitu loh. Jadi pahami itu baik, jangan dipelintir lagi gitu kan. Banyak betul orang suka pelintir saya. Bahkan Jalil Akbar sudah ditahzir juga. Luar biasa. Apa itu jurusnya Rasulullah? Ya cuma pola tibu nabawi, apa masalahnya? Ya, hebohnya minta ampun sedunia gitu kan. Sampai nanya ke ustaz, yang ditanya dan yang bertanya pun enggak paham JSR itu apa. Nah, akhirnya kan begitu kan fitnah. Enggak apa-apa, saya lagi mau kasih kurma sama mereka. Hasan Al-Basri itu ada orang yang tiap hari caci dia. Tiap hari. Satu hari apa yang dia kerjakan, dia bawa kurma. Kurma dia kasih satu kurma tangkai besar gitu kan. Terima kasih ya, saya sudah panen pahala dari Anda. Nah, gitu. Makanya salah satu cara untuk hidup bahagia atau muka kita bercahaya seperti salah satu sahabat Nabi namanya Abu siapa saya lupa. Beliau tuh waktu meninggal wajahnya bercahaya kayak ada lampu, kata sahabat. Dia lihat di sirah itu kayak ada lampu. Terus orang tanya waktu mau meninggal zamannya beliau sakit, terus tanya, ini apa rahasia amalmu sehingga bisa kayak begini? Kata beliau cuma dua. Dia pun gak tahu, akhirnya cuma menjawab dengan mungkin Allah kasih ilham gitu kan. Yang katakan, yang pertama, saya tidak ada kebencian dan minta sama Allah agar tidak ada kebencian dalam hati saya terhadap kaum muslimin. Gak ada kebencian. Yang pertama. Yang kedua apa? Saya tidak pernah mau ikut campur urusan orang lain. Anda wanita terutama nih kan, tanya teman Anda, jilbabnya kok warnanya kuning hari ini ya? Beli di mana? Kalau gak ada keperluan, jangan tanya. Kecuali Anda pengen beli, tanya tahu itu di mana. Kalau nggak ada keperluan, diem aja. Tanya mobilnya ini ya itu, segalanya motor begini, nggak ada keperluan. Nah itu salah satu cara untuk kita menghindari kayak begituan. Kalau nggak penting, jangan tanya. Sama juga di IG, maksa banget nanya. Semua ditanya. Ya gitulah, zaman sekarang maklum aja. Cruciferous. Ya. Nah maka tadi kan kita bahas tentang tiga brand. Ya, 3 bulan. Jadi kita harus ngerti konsep dulu teman-teman sekalian. Kalau ngerti insya Allah konsepnya, maka nanti you can fix your apa ya, Anda bisa memperbaiki banyak masalah kesehatan Anda. Maka saya kemarin ketemu buku, sebenarnya apa yang kita kerjakan atau saya kerjakan atau saya share itu sama dengan apa yang sampaikan buku ini. Dia bilang food can fix it. Dia bilang, kok bunyi apa ya? Ada dengar gak? Bunyi kayak suara, ya gitulah. Apa telinga saya terlalu kencang? Food can fix it. Jadi benerin isi piringnya, benerin isi piringnya, benerin isi gelasnya, you can fix many things. Anda yang berobat ke mana ya? Ke herbalis ya, katalah yang ke terapis gitu kan. Kalau dia tidak memberikan saran makanan sama Anda, obat yang Anda makan tuh gak banyak manfaat, serius. Kenapa? Kata kunci di makanan. Kata kunci di makanan, sehingga apa? Kalau kita ngerti apa yang kita makan, nanti sebenarnya contoh mungkin kita bahas, nanti kita akan bahas tentang bagaimana Allah memberikan tanda kepada kita dan bagaimana kita mengapa ya? Belajar untuk berkomunikasi dengan tubuh. Kalau enggak perlu makan, jangan makan. Dan signs-signs atau mungkin tanda-tanda itu memang sudah Allah kasih tiba-tiba. Coba, tiba-tiba Anda pengen makan manis. Kan gitu. Maka kata kuncinya apa? Jangan makan gula pasir. Gitu kan. Makanlah apa? Buah atau mungkin kurma gitu kan, atau apapun yang manis. Tiba-tiba pengen makan pedas, jangan makan apa tuh? Bukan cabai, saus gitu kan. Jangan makan sausnya. Jadi kita harus dipilih. Jadi kenapa? Karena nanti teman-teman sekalian, kata kuncinya nanti kalau kita udah ngerti ini semua, maka kita akan mikir yang saya makan ini kira-kira jadi biang penyakit atau justru malah bikin sehat. Saya kemarin ada sempat tablik akbar di Bandung. Cita apa gitu lupa. Pasca acara. Nah, kan ada suara kan? Hah? Wah, sih. Pasca acara itu yang jualan di luar enggak laku semua. Paham? Maka saya bilang nanti kalau kita bikin acara lagi, itu harus di training dulu tuh yang jualan. Pasarnya kan sudah ada nih, orang-orang udah tercelup kayak begini kan? Pasarnya. Nanti perlu itunya, produknya kan, nah, mereka jualan lah. Jadi yang jualan cilok, cireng, seblak gitu kan, yang kita ganti tuh, jual jus, jual buah potong atau sayuran kukus atau apa gitu kan, kan keren kayak begitu. Jadi kita menciptakan market sendiri gitu kan, seperti itu kedepannya. Maunya sih begitu. Kenapa Bapak? Coba yang sudah mulai ikut pola-pola saya ini, saya katakan teman-teman sekalian. Anda sudah mulai mikir gak makan bakso sekarang? Iya kan? Coba baksonya dari mana, mie dari mana, bla bla segala macam. Udah mulai mikir. Sekarang Anda makan mie ayam misalkan gitu kan, mie-nya lagi, ayamnya lagi, segala macam lah gitu kan. Banyak banget yang kita perlu pikirin gitu kan, dalam konteks bahwa jangan sampai yang dimakan itu bikin masalah. Sebab apa? Ada orang bilang, ngapain sih beribut pagi-pagi minum apa jeniper lah, apa segala macam. Terus dia bagi-bagi ngapain? Uduk lah, teh manis lah, segala macam. Nanti suatu hari kelak yang dia pikir sulit itu akan dirasakan sulit saat dia sudah dirawat rumah sakit gitu lah. Itu faktanya. Ya, faktanya begitu. Jamaah ahwat silakan maju lagi ke depan karena mungkin di belakang pemohon, silakan. Ibu-ibu silakan maju aja. Jadi gitu teman sekalian. Jadi nanti kalau sudah ngerti sudah ngerti konsepnya ini, maka insya Allah akan lebih gampang memperbaiki isi piringnya. Termasuk nanti sarapan pagi mulai sekarang diubah. Majunya tanpa suara kan bisa? Gak usah suara. Jadi kalau nanti sudah ngerti ini polanya, maka insya Allah nanti teman-teman banyak sekali yang bisa kita perbaiki. Bahkan Anda dengan kan sekarang informasi kan sudah sangat terbuka ya. Teman-teman bisa browsing ya. Bisa dapatkan informasi dari berbagai macam sumber. Baik. Kalau kita bicara tentang itu tadi, apa tuh namanya? Three brains tadi atau mungkin 3 otak tadi, dan bagaimana Islam atau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang itu, ya. Jadi kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya apa? Benerin 3 hal tadi. Apa nih kita benerin? Yang pertama kan heartnya dibenerin dulu. Hatinya, kolbunya dibenerin dulu. Dengan cara apa? Obat kolbu itu ada 2. Kalau saya sih obat kolbu itu ada 2. Versi saya ya. Yang pertama Al-Quran dan kebaikan, ya, ibadah segala macam itu obatnya disitu. Jadi kalau ada orang hidupnya gak bahagia, mungkin dia kurang banyak berbuat baik gitu. Atau kalau enggak, dia kurang dekat dengan Al-Quran, ya, kurang dekat sama Al-Quran. Jadi kalau orang-orang hidupnya banyak ngeluh, mungkin dua hal tadi dia alami, atau mungkin dia rasakan, atau mungkin dia kerjakan. Jauh dari Al-Quran, jarang berbuat baik. Kencelengan dari zaman dulu nih. Sekarang misalkan umurnya 30 tahun, 40 tahun misalkan. Dari zaman dulu dia umur 20 tahun, kencelengan 2000, gak ada peningkatan. Gitu kan. Kemarin saya bawa kacang almond di Tangerang. Baru saya bilang ini, dok, kacang almond mahal gitu kan. Belum apa-apa sudah ngeper sama kacang gitu kan. Jadi mentalnya itu gara-gara apa? Mental muncul kayak begitu gara-gara apa? Gara-gara bisa jadi karena yang dimakan banyak masalah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini versi saya ya. Yang kedua apa? Ya tadi dia lupa kita punya Tuhan gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda pengen apapun ya, iman, kolbu, nanti kita akan bahas yang ke atas sama ke bawahnya nanti. Jadi iman atau kolbu kita itu, dia menjadi juru bicara kita semua hal gitu kan. Saya dulu pernah pengen beli ya, saya cerita sedikit supaya mungkin jadi semangat buat Anda. Saya pengen beli satu jam saat itu, sekitar 4 tahun yang lalu lah. Jam itu menurut saya bagus, emang saya gak ada duit yang saat itu. Ya, lihat jam itu di mall gitu kan, saya pengen beli jam ini kan. Dan kenapa saya pengen? Karena memang kata kuncinya, kalau Anda mulai sekarang, selama ini kan kita berpikir sedekah itu untuk keluarga, benar. Untuk keluarga, fakir miskin, segala macam itu benar. Tapi yang perlu Anda pikirkan juga, sedekah yang tidak kalah baik, bahkan terbaik adalah bersedekah untuk diri kita sendiri. Maka sebenarnya kalau ada seseorang diberikan peluang atau mungkin dikasih satu piring buah sama satu piring gorengan, harusnya kalau dia cerita untuk sedekah untuknya, harusnya dia pilih buah. Apa maksudnya? Selama ini orang gak begitu, kenapa? Dia merasa untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu dia aja. Ya, hawa nafsu balik-balik situ terus gitu kan. Diajak makan hidup sehat gak mau. Segala ada alasannya gitu, kenapa? Karena dia belum paham bahwa sedekah tadi yang terbaik justru untuk dirinya sendiri. Maka paksain, yang namanya ibadah itu kan dipaksain. Semua ibadah harus dipaksain ya. Wajib mah jelas ada perintahnya. Kalau sunnah juga dipaksain. Contoh misalkan orang dia sekian lama hidup itu kan bisa dihitung jari tahajudnya gitu kan. Kenapa? Gak dipaksain. Ya, kalau sampai kapanpun kita mengatakan misalkan tadi kacang almond mahal, ini mahal, sampai kapanpun gak bisa kita beli, Bu, Pak. Maka ceritanya saya, kalau saya emang, saya bukan anak kemarin sore gitu kan, saya memang mendidik saya untuk punya mental yang tidak ecek-ecek gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya tolong murahkan barang ini untuk saya. Begitu terus. Terus saya ngomong sama dia, begitu terus saya katakan, pokoknya ketika saya pengen sesuatu, saya minta doa sama Allah dengan keyakinan. Dan less than one year lah, kurang dari 1 tahun, jam itu bisa saya beli. Seperti itu, bagaimana cara? Gak usah dipikirin gitu kan. Maka nanti kalau Anda misalkan dan mengatakan saya belum ada anggaran untuk beli misalkan almond gitu kan, minta sama Allah, sampai mintanya nanti, ya Allah izinkan aku punya almond yang banyak untuk aku sedekahin gitu kan. Kan asik hidup kayak begitu. Ya. Jadi kalau kita sudah menjaga vibrasi atau mungkin getaran hati kita dengan Allah, kan seperti itu teman-teman sekalian. Dan apa yang terjadi? Nanti Allah uji. Nah, saya cerita sedikit ya, mudah-mudahan jadi semangat buat Anda. Suatu hari jam itu saya pakai, ya. Pas ada acara suatu tempat di Lampung, saya atau Bengkulu gitu, lalu lagi saya pakai kan seneng gitu kan, punya barang seperti itulah. Tiba-tiba saya baca Al-Quran, baca Ali Imran. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan atau keimanan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Tetot gitu kan. Ya digodain gitu kan sama Allah. Nah tergantung kita mau ngambil sikap yang mana. Saat itu akhirnya saya mengambil sikap, saya bilang sama Allah, ya Allah saya gak cinta jam ini. Saya kasih jam itu ke samping saya, itu ada supir taksi, saya kasih sama dia jam tadi. Begitu. Bahagia gak bahagia? Termasuk kalau Anda, teman-teman saya mulai biasakan gini. Kalau Anda maaf, di luar sana ada maaf pemulung-pemulung atau orang susah yang pakai gerobak itu kan dengan anaknya jalan, cobalah kasih uang. Atau kalau boleh saya katakan, coba paksakan diri Anda untuk menguras isi dompet Anda, bahkan gak ada isi lagi, kasih sama dia. Doanya akan beda nanti. Bedanya gimana? Kalau Anda kasih 2.000, dia bilang makasih gitu doang kan. Tapi kalau banyak, doanya semoga, semoga, semoga, semoga. Banyak semoganya banyak. Gitu kan? Susah gak kayak begituan? Susah. Ya, makanya ngelawan yang paling susah itu ngelawan apa? Ngelawan nafsu. Maka lapar menjadi salah satu cara yang sulit sebenarnya untuk dikendalikan. Kalau kita nggak menjaga itu, sehingga apa? Kalau bisa menahan lapar, yang Islam menyebutkan atau mungkin memberikan petunjuk dari Allah dan Rasulullah SAW dengan puasa, Allah siapkan satu pintu khusus bagi orang yang mau nahan lapar. Namanya Ar-Royan, Masya Allah. Jadi kalau seandainya saya katakan, kalau kita di sini nih, ada yang sekarang banyak penyakit, entah kolesterol, darah tinggi, segala macam, mempraktekan 8 plus 3 plus D. 8 itu apa? Puasa Senin Kamis. 3-nya apa? Puasa imubid. B-nya apa? Berbekam. Pasti turun darah tingginya. Sains menjelaskan tentang itu, gitu loh. Memang dijelaskan sains tentang itu. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah kita belum mampu mengendalikan itu, gitu loh. Ya, artinya kalau memang masih banyak PR-nya, maka kita benerin itunya dulu. Sehingga nanti apa? Sehingga kita akan lebih senang lapar daripada kekenyangan. Itu prinsip awalnya dulu. Jadi, apakah ini bisa dibuktikan secara sains? Baik, saya jelaskan dulu teman-teman sekalian. Sains bukan membuktikan kalau pada konteks Al-Quran dan hadis dia membuktikan. Dia hanya menjelaskan, paham ya? Sebab kalau ada sesuatu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mau percaya yang mana, nanti orang akan bingung. Maka kata-kata harus diganti. Dia hanya menjelaskan. Maka Ibnu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalaulah seandainya iman itu mengikuti logika, harusnya bawa sepatu yang diusap. Begitu. Nabi bilang apa? Contoh Allah bilang, Nabi bilang misalkan asyifa fi salasatin syarbatil ansal wa syarbatil ansal wa khaitan. Kata Nabi salasan, syifa itu ada dua, ada tiga. Minum madu, berbekam sama kei. Maka dalam madu ada janjinya Allah, ada janjinya Nabi. Kalau orang minum madu belum sembuh-sembuh, maka kata kunci apa? Bukan salah madunya, orangnya yang keliru, kebanyakan racun badannya. Kan gitu ceritanya. Jadi kalau kita udah ngerti konsep ini, maka hari-hari kita insya Allah nanti akan penuh dengan apa ya? Semangat kita untuk memperbaiki diri. Ya. Allah menciptakan kita bukan untuk sakit-sakitan. Untuk menjalankan peran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, untuk menjalankan peran sebagai Abdullah atau sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah harusnya sehat. Kalau sakit berarti kita zolim sama badan kita. Dan jangan pernah salahkan gen. Orang tua saya itu ada kencing manis lah, segala macam. Gen itu, jadi gini, gen kita itu ibarat gun fully loaded. Jadi ibarat kata gen tubuh kita itu peluru atau pistol yang sudah penuh dengan peluru. Apa yang memicunya? Trigger pelatuknya itu lifestyle. Lifestyle kata kuncinya. Jadi kalau memang keluarga kita punya kanker, punya diabetes segala macam, bodo amat gitu kan. Kalau Anda atau kita menjaga badan kita tiap hari. Saya di keluarga saya termasuk yang suka banget chai. Chai itu teh tarik gitu. Susu kasih teh dikasih gula, kan cocok banget tuh. Teh tarik gitu. Kalau kita ngomongnya teh susu gitu kan. Tapi akhirnya ketika saya sudah ngerti nih, kalau saya pulang, mereka sebagian masih minum, tapi saya udah gak mau lagi. Saya pilih apa? Kadang-kadang saya bikin teh ketumbar. Kita kan ada ketumbar yang dicampurkan dengan air panas, jadi teh. Kan itu minuman juga sebenarnya. Ya. Jadi ini kita bisa mengubah dengan mengubah isi piring kita teman sekalian. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, antara atas, antara kepala otak kita ini sama gut, sama usus kita itu, mereka berkomunikasi dengan apa? Banyak cara. Yang pertama dengan imun sistem yang saya pelajari begitu kan. Mereka berkomunikasi dengan imun sistem kita itu bisa bertambah atau meningkat pastinya kalau yang mengontrolnya, which is itu hati atau kolbu kita, tuh baik. Itu yang pertama. Tapi tidak kalah pentingnya, dia bisa baik kalau orang itu bergerak. Jadi kalau Anda pengen hidup sehat, mulai sekarang tiap hari biasakan banyak bergerak. Yang pertama itu. Yang kedua, berikan kesempatan mataharinya Allah untuk kena kulit kita. Karena zaman sekarang banyak orang jarang kena matahari. Ya, jarang kena matahari. Dan kelihatan kok kulit-kulit yang gak kena matahari itu seperti apa. Ya ibu-ibu mungkin yang ahwat gini kan di rumah, yang selesai Anda bisa pakai baju rumah. Ya kalau bisa ketemu matahari tanpa Anda terbuka, tanpa Anda apa harus keluar rumah, coba cari matahari di sana. Gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berkomunikasi dengan cara hormon, ya, hormonal. Maka kalau kita bicara secara umum teman sekalian, ada beberapa jenis. Jadi bahan baku hormon itu apa? Lemak. Maka lemak menjadi salah satu ciptaan atau produknya Allah yang kita bisa pakai untuk memperbaiki, atau saya bahasa gaul itu mereset gitu kan. Nah kalau yang kemarin saya sempat sampaikan, bagi ibu-ibu atau mungkin akhwat di sini yang pengen hamil atau sudah hamil dan sedang menuju ke persalinan, maka jangan pernah tinggalkan tiga hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama ini, madu. Minumlah madu tiap hari. Kenapa? Ada urusan apa sama madu? Karena dalam madu ini teman-teman sekalian ada sekitar 20 jenis asam amino yang dibutuhkan badan kita untuk memperbaiki gen dalam madu. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah mengkonsumsi minyak zaitun tiap hari. Perannya apa? Karena minyak zaitun mengandung namanya MUFA. MUFA itu monounsaturated fatty acid, salah satu lemak baik yang kita butuhkan. Kalau nggak ada minyak zaitun, teman-teman sekalian, Anda bisa pakai ini. Oh, bukan. Ini nanti cara bikinnya atau cara bagi-bagi. Masih suka bubur ayam? Suka? Nanti bikin bubur ayam. Bubur ayam ala-alanya saya itu dipotong. Alpukat murah gak sih? Murah kan? Sekilo dapat banyak kan? Sekarang satu bungkus atau satu piring nasi uduk berapa? 10 ribuan. Kalau pakai telur. Ketahuan. Nah, kita ajarin Anda untuk mengubah isi piring. Ini caranya begini. Ini kan alpukat. Alpukat isinya apa? Lemak. Lalu alpukat ini teman sekalian, Anda kasih kurma dipotong-potong gitu. Sudah? Belum, kasih madu dikit. Lebih baik di blender atau di begini? Lebih baik kayak begini, karena kalau begini teman-teman sekalian, Anda memberi kesempatan ke mulut Anda untuk jadi slow juicer. Kira-kira enak gak? Speechless kalau saya bilang. Terus tambahin sedikit garam. Kenapa perlu garam? Teori terbarunya, nanti kalau yang teman-teman buka IG atau punya IG, coba cari hashtag namanya salt fix. Salt fix itu the salt fix atau salt fix, S-A-L-T-F-I-X. Jadi ternyata negara-negara yang tinggi konsumsi garamnya di dunia, justru malah mereka punya angka penyakit jantung yang rendah. Ternyata selama ini informasi tentang kurangi garam itu bukan hanya berlaku pada garam-garam yang direfinasi. Ya garam-garam refinasi itu garam-garam dapur gitu kan, yang putih, gak menggumpal gitu. Tapi kalau garam-garam yang masih real kayak begini, ya garam Himalaya atau mungkin sea salt, di online banyak yang jual tuh sea salt, garam laut, Indonesia juga banyak sebenarnya. Itu justru malah dia sangat bermanfaat untuk jantung, bahkan disebutkan di sini dia bisa unlock, dia bisa Alok itu membuka kunci banyak reaksi metabolisme tubuh kita. Itu dahsyatnya garam. Ya, saya belum tahu apakah itu hadis atau bukan yang mengatakan Nabi kalau memakan celup garam, nanti coba dilihat. Tapi memang secara kemanfaatan itu bermanfaat banget kalau Anda ya termasuk lagi lemes-lemes makan garam. Tapi garamnya bukan garam dapur ya. Garam kayak beginian, ya, sea salt atau him salt kayak begini. Ya seperti itu. Jadi garamnya berapa banyak? Ya nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja garamnya. Dan ini sudah bisa jadi, bisa jadi apa? Sarapan. Mengubah isi piring? Antara kandungan nutrisi di sini sama satu piring nasi uduk, banyakan yang mana nutrisinya? Banyakan ini kan? Kalau sana banyak kalori. Gitu. Jadi pahamilah bahwa tubuh kita itu ketika lapar dan kita pengen makan, dia butuh nutrisi, bukan kalori. Karena kalori itu bagian dari nutrisi, kalau saya pahami begitu. Jadi satu piring nasi uduk misalkan yang kita makan hari-hari itu, kalorinya mungkin sama dengan ini. Saya gak tahu persisnya berapa, tapi secara nutrisinya banyakan ini. Gitu. Kok mendadak lapar begini? Jadi pengen. Ini buat Ikhwan dulu nih. Tubuh kita teman sekalian, ketika ada masalah dia ngasih tanda kan. Maka tanda-tanda ini mungkin kita akan bahas sedikit supaya nanti teman-teman paham. Dan apa ya? Jadi kan gut, tadi kan bicara gut. Gut itu kan usus. Maka dia ketika ada masalah di sana dia memberikan tanda. Jadi kayak orang yang mungkin gini, kalau dulu teman-teman di sini bisa makan udang, sekarang enggak bisa lagi, berarti perut Anda ada masalah. Kalau dulu Anda bisa makan telur, sekarang gak bisa, maka kemungkinan besar perut Anda banyak masalah. Enak gak? Enak. Kalau enak beritahu teman. Tak enak beritahu kami. Slogan Umum Makan Padang. Kalau dulunya bisa makan, misalkan apa ya, yang biasa Anda makan sekarang gak bisa, maka ada malabsorpsi atau penyerapan atau masalah di perutnya. Ya, masalah. Jadi itu tandanya. Bagaimana nanti kita memperbaikinya, nanti saya ajarin caranya gimana. Yang kedua apa? Science lagi adalah food craving. Jadi kalau ada kalimat yang keluar dari mulut kita, lisan kita, kalau pagi saya tidak minum kopi, saya pusing, Anda sedang sakau. Sakau. Karena di samping alkohol dan drugs, drugs itu obat-obatan narkoba gitu, maka makanan juga, terutama makanan yang banyak bahan kimia atau sintetiknya, mereka juga memberikan adiksi atau kecanduan. Bagi Anda yang masih belum bisa menghilangkan kecanduan makan mie instan, berwaspadalah. Tiba-tiba pengen makan mie instan gitu kan? Anda lagi sakau itu. Sakau apanya? Sakau bahan penyedap, bahan aditif di sana lah. Kita harus bisa mengendalikan teman-teman sekalian. Harus bisa mengendalikan. Sebab apa? Kalau seandainya nih, kalau udah bisa mencontoh, kalau saya pribadi gitu kan, ada kopi, saya minum kopi. Tapi tidak pakai gula. Pakainya madu, kadang-kadang kopinya pahit pagi-pagi. Dan banyakan pagi-pagi saya tidak sarapan. Kebanyakan. Kenapa? Karena ngerti bahwa pagi-pagi itu hormon lapar kita lagi kecil-kecil dan lagi rendah-rendahnya. Jadi sarapan di pagi hari bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Paham ya? Kalau Anda pengen makan, lebih baik Anda tarik ke atas waktunya. Islam mengenalnya dengan sahur. Karena waktu itu grelinnya kita jauh lebih banyak. Grelin itu hormon lapar. Itu saat itu teman-teman sekalian, itu jauh lebih banyak grelinnya dibandingkan waktu jam 7 atau jam 8. Jadi jam 7 atau jam 8 sarapan pagi itu jangan banyak-banyak. Gitu. Dan kalau kita pahami tentang sarapan, maka sarapan itu kan bahasa Inggrisnya apa? Breakfast. Betul kan? Breakfast itu kan dua kata, break dan fast. Yang di break apa? Fastnya. Fast itu kan puasa, iftar gitu kan. Maka pagi-pagi itu iftar. Kalau udah iftar pagi-pagi, ini bahasa saya aja ya, pagi-pagi kalau mau iftar supaya badan yang puasa udah canggih banget, malaman disiratkan sebelah-belah sekalian betul, pagi-pagi kira-kira lebih cocok makan buah atau lebih cocok makan bubur? Kayaknya kalau yang mazhab bubur agak susah. Mazhab bubur. Lebih cocok makan buah kan? Maka pagi-pagi itu teman sekalian, lebih baik Anda tidak, kata kunci pagi-pagi ketika sarapan jangan banyak makan. Itu kata kunci pertama. Kata kunci yang kedua, pagi-pagi breakfast. Karena Rasulullah SAW ketika pagi beliau ketika berbuka puasa beliau pakai apa? Kurma. Karena kurma itu buah atau sayuran yang terbaik yang bisa kita manfaatkan untuk memberi energi, tenaga, ya, vitamin, mineral. Dan berulang kali saya sampaikan bahwa dari semua jenis serat, yang paling baik itu kurma. Risetnya ada menjelaskan tentang itu. Ya, misalkan kita bandingkan, misalkan kurma dibandingkan sama biji semangka. Biji semangka itu bagus, seratnya tinggi. Kalau biji duku, tapi paling baik dari sisi namanya resistant starch, yang paling baik justru malah kurma. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Makan kurma ajwa. Ada beberapa ulama mengatakan makan kurma apapun 7 pagi, 7 butir di pagi hari itu bisa menghindarkan sihir. Karena kemampuannya yang kuat, yang luar biasa untuk memberikan imun sistem di usus. Itu berkahnya hadis begitu. Jadi kurma itu sumber asam amino juga. Dan kalau teman-teman ngerti ini semua, maka insya Allah nanti kita akan nyari makanan-makanan yang paling utama. Anda carilah makanan-makanan yang disebutkan Allah atau disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari makanan itu. Karena apa? Di situ ada berkahnya. Jadi kemarin tuh waktu saya ngisi di manasik itu, mereka nyiapin ada biji delima. Delima itu merah kan warnanya. Kalau Anda jus dia sama bijinya sama kulitnya, maka jus tadi akan merontokkan plak-plak dalam jantung. Itu dahsyat delima. Jadi semua yang Allah sampaikan atau Nabi sampaikan, baik itu makanan orang-orang di surga nanti atau disebutkan Allah dalam Al-Quran, maka itu banyak sekali faedahnya. Pasti banyak faedahnya. Ya, maka nanti di surga kita akan sulit menemukan gorengan. Gak ada gorengan. Kecuali Anda memaksa gitu kan. Itu lain cerita lah. Kayak orang Madinah kan, Nabi pernah menyampaikan bahwa orang Madinah itu kan asal-muasal mereka kan petani. Jadi nanti mereka bilang sama, ya Rasulullah nanti kalau di surga kami boleh bercocok tanam gak? Rasul bilang boleh. Boleh, apapun yang kalian mau di surga boleh. Kata Rasul gitu. Ya. Insya Allah nanti reunian lagi di surga. Baik, jadi pagi-pagi kita ngapain? Breakfast. Jadi kita kan bahas dari awal. Dokter kok gak bahas penyakit? Ngebahas penyakit sudah saya bilang, benerin isi piring kan? Anda makan kayak tadi tuh sudah habis, ya Allah. Gak apa-apa, berkah. Jadi kita makan kayak begitu teman-teman tiap hari, apa yang terjadi? Kolesterol Anda akan turun, tensi Anda akan turun, jantung Anda akan baik. Tiap hari begitu loh. Kenapa? Baca aja penelitiannya. Lemak pada alpukat itu manfaatnya luar biasa. Madu jangan tanya lagi lah. Kurma jangan tanya lagi. Jadi kalau isi per piringnya benar, maka banyak penyakit bisa hilang gitu loh. Jadi sekarang kalau mungkin kita membahas tentang orang yang kena asam urat, ya, pertanyaan itu pun sebenarnya sudah keliru. Jadi dokter bagaimana cara ngobatin kolesterol? Pertanyaannya udah keliru. Kok bisa keliru? Karena memang kolesterol itu bagian dari keseluruhan badan kita gitu kan. Kolesterol yang berlebih itu muncul gara-gara apa? Gara-gara ada yang tak seimbang. Maka kemarin saya dapatkan rilis yang terbaru dari Amerika itu, ternyata obat-obat anti kolesterol itu justru malah bikin masalah. Faktanya begitu. Dan ingat baik-baik teman-teman sekalian, if you are not in emergency situation, kalau Anda tidak dalam kondisi darurat, don't take medicine. Paham ya? Paham apa orang? Orang. Kalau gak emergency, gak usah ambil. Gak usah makan obat. Ya, kenapa? Karena tubuh kita tidak didesain Allah untuk apa? Untuk mengasup produk-produk sintetik. Itu kata kuncinya. Berarti gak bermanfaat, tetap bermanfaat. Cuman sekarang kita kebanyakan makan itu gitu. Jadi kalau Anda, mungkin kita bicara tentang ini, misalkan daun tadi. Adakah obat di sini? Ah, ada obatnya, tapi dalam bentuk makanan. Makanya ada satu istilah kan, let the food be your medicine and medicine as your food. Jadikan makanan sebagai obat, obat sebagai makanan. Gitu. Maka nanti kalau Anda ketika masuk pasar, berbinar-binar, lihat sayuran, lihat buah, itu sudah benar otaknya. Tapi kalau Anda, tiba-tiba abang gorengan lewat, bakso lewat, masih berbinar-binar pengen makan, maka ada konslet di otak sama ususnya. Oh serius? Karena good food is good baik. Saya ceritain sedikit. Jadi mereka tuh teman-teman sekalian berkomunikasi. Jadi kita punya apa ya? Kita punya otak dan contoh gini, sih kayak gini kan 90% serotonin kita, 90% serotonin itu apa? Bahan baku pembuat hormon bahagia atau dia hormon bahagia lah. Bahan bakunya apa? Triptofan. Dibuat di mana? Usus. Dibuat di usus. Jadi saya katakan pagi-pagi jangan makan makanan yang menguras isi atau menguras kerja usus. Ya, sehingga nanti pagi-pagi makannya apa? Nih saya ajarin. Ini pola yang lain. Ya boleh bantuin ya, kupasin. Kita lihat mereka sering ngupas buah atau tidak. Laki-laki yang menantu yang baik adalah menantu yang bisa masak. Ya gak sih? Ya. Jadi antara otak kita sama usus ada hubungan. Ya, antara otak kita sama usus ada hubungan. Mereka berkomunikasi dengan cara apa? Dengan cara neurotransmitter. Bahan-bahan itu ada pada, jadi ada pada semua produk makanan yang alami. Kalau ada mangkok atau ada mangkok gak yang gede? Itu buahnya dipotong semua aja. Nanti kita bisa bikin salad buah ala-ala saya. Dan enaknya luar biasa. Selain enak juga sehat tentunya. Nah jadi waktu pagi teman-teman sekalian adalah waktu yang terbaik untuk apa? Untuk tidak banyak makan. Nanti kalau lapar gimana? Biasanya cuma setengah jam, tenang aja. Lapar itu cuma setengah jam. Habis itu gimana? Kalau Anda bisa mengendalikan dia, maka yang terjadi adalah dia akan mencari bagian-bagian lain. Itu banyak tuh buahnya, dikupas aja. Terus ada yang tahu ini nggak? Nah, ini kurma muda ya. Jadi saya itu kadang-kadang ngeliat kayak begini tuh semakin kagum, semakin apa ya, semakin bersyukur gitu kan. Begitu banyak Allah kasih nikmat ke kita, ke dunia ini dan ke bumi ini gitu kan. Ada kurma warnanya kayak begini, ada kurma warnanya kayak begini, kan luar biasa gitu. Terus ada kurma lagi warnanya begini. Dan mereka ini kan beda-beda manfaat. Kematangan pada satu tumbuhan, sayuran atau buah, itu akan mempengaruhi akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi khasiatnya. Contoh, minta pisang satu aja. Jadi teman-teman sekalian, ini pisang. Pisang ini antara mengkelnya matang sama overripe. Overripe itu dia sudah matang yang banget, yang ada bercak-bercak hitam itu beda khasiat. Yang terbaiknya kalau bicara pisang, misalkan pada pisang yang overripe ya, atau mungkin secara umum pisang, maka yang terbaik justru malah antioksidan, bahkan bahan pembunuh kankernya itu pada pisang yang sudah ada nokta patch hitam. Patch hitamnya itu sudah mengeluarkan, dia akan mengeluarkan satu bahan sebut dengan, coba saya liatin, mudah-mudahan masih ada slide-nya. Jadi nah ini dia. Jadi pisang itu kalau dia sudah mulai muncul bintik-bintik hitam itu, maka dia akan mengeluarkan yang disebut dengan TNF. TNF itu tumor necrosis factor. Dia bisa membunuh atau mematikan sel kanker kalau dia sudah mulai muncul patch hitamnya. Gitu kan? Dan pisang merupakan salah satu produk ciptaannya Allah atau produk Allah gitu kan. Yang subhanallah dari mulai kulitnya sampai dagingnya penuh manfaat. Apa ada penjelasan tentang itu? Ada, mari kita lihat. Ini penjelasannya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, ini kan kalau guru sayur buah itu kan dia apa namanya tongkatnya ini. Enggak lah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan yang Musa sapientum itu pisang. Musa sapientum itu pisang. Lihat. Di situ yang paling tinggi apa? Overripe. Overripe itu yang sudah matang, udah matang banget, sudah matang sempurna. Ini enggak, belum overripe. Dia punya serotoninnya berapa? 170.000 NG gitu kan. Kedua yang tidak kalah banyak ada di angka 150.000. Letaknya di mana? Di kulit. Maka kalau Anda makan pisang, makan sama kulitnya. Udah pernah nyobain belum? Nanti dibikin smoothie campur kurma, enak. Wih serius, saya gak bercanda. Di blender. Tapi jangan cari pisang kampung ya, pisang yang tumbuh alami. Jangan pisang yang dikasih pestisida lagi gitu kan. Pisang kampung tuh ya Anda tahu lah, sini kan banyak yang jual pisang. Yang gak kinclong, gak apa gitu lah. Ya bentuknya standar tradisional lah gitu kan. Nanti kalau Anda bikin, caranya jadi pagi-pagi itu bisa bikin bubur ayam. Bubur ayam pisang namanya. Isinya apa? Gak usah pakai ayam. Judulnya kan tadi kan alpukat tadi bubur ayam itu. Ala-ala kita kan. Biar tetap senang gitu kan. Tadi sarapan apa? Bubur ayam. Beli di mana? Bikin sendiri. Isinya apa? Alpukat, kurma, madu. Bubur ayamnya kita gitu kan, tanda kutip. Jadi gitu ya. Ambil nih, anda potong pisangnya, lalu Anda blender semua. Gak usah banyak-banyak makannya. Pagi-pagi gak usah banyak makan. Karena pisang juga karbonya tinggi. Dibikin smoothie, nanti kalau Anda mau blender boleh, atau dihancur-hancurin gitu kan. Nanti campur kurma sedikit, campur garam sedikit, udah kenyang sampai sore. Dan Anda akan bahagianya luar biasa. Kenapa bahagia? Karena beliau ini kan ada serotonin. Sudah jelas tadi kan? Dia serotonin. Usus kita kan tadi berkomunikasi via serotonin. Serotonin itu apa? Hormon. Gitu kan? Jadi mungkin zaman sekarang banyak orang, baik laki-laki atau perempuan, mood swing, baperan gara-gara kurang hormon bahagia. Anda bisa dapat hormon bahagia di sini. Kira-kira di gorengan ada gak? Apa yang terjadi? Selesai dia makan nasi uduk, selesai dia makan gorengan, baru saja lampu hijau sebentar, ting-ting. Tapi gitu karakter orang. Berhenti lampu merah kan? Lampu hijau habis itu kan? Gak ada orang mau berhenti lampu merah lama-lama gitu loh. Terus sabarlah sebentar, kenapa harus klakson gitu loh. Kalau Anda yang pernah keluar negeri coba lihat. Di luar negeri itu klakson tuh jarang dipakai. Orang yang sering mengklakson itu tanda apa? Tanda orang yang tergesa-gesa. Nanti latihannya. Kalau ada metro mini berhenti mendadak, jangan diklakson. Ucapkan astagfirullahalazim. Latihan mendidik hati namanya itu kan. Sudah dua latihan kan? Tadi datang ke kondangan, sekarang latihan kalau ada orang berhenti, jangan ngumpat, jangan ngomong ngapain segala macam, enggak usah ngomong. Diem aja. Gitu. Bisa enggak begitu? Mari kita lihat nanti lampu merah ya. Jangan cewek, kalau saya emang jarang banget pakai klakson, jarang banget, hampir bisa dihitung jari. Kalau emang saya harus nyalip gitu kan, pass over gitu kan, ya saya salip aja. Ngapain ngumpat-ngumpat, ngapain ngomel-ngomel. Metro mini dari zaman purbakala begitu aja kelakuannya. Betul. Angkot begitu aja kelakuannya. Mau diubah? Gak bisa. Kita jangan ikut, jangan ikut dia pula. Dia berhenti suka-sukanya dia, kita ngomel lah. Setiap omelan kita yang negatif menurunkan imun sistem kita. Ingat baik-baik kata saya. Ada penelitiannya? Ada. Ada. Makanya Nabi udah ajarin, jangan marah, jangan ini, jangan itu. Udah Nabi ajarin semua gitu kan. Kenapa? Manusia itu makhluk hormon. Maka kita karena tahu makhluk hormon, kita banyak-banyaklah baca doa supaya hormonnya, moodnya baik. Doa itu bunyinya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Gitu. Dan kalau dia makhluk hormon, maka apa yang terjadi? Wajahnya kelihatan. Jadi orang-orang yang menjaga kolbu, menjaga hati, menjaga makanan, gak usah pakai apa tuh namanya, kosmetik apapun, kinclong sendiri wajahnya. Gitu. Ya, ibu-ibu nih terutama nih yang masih banget pakai smok, yang masih pakai kosmetik gitu kan. Ya. Ada saya share kemarin di Telegram, ada dokter lah mungkin di Amerika, teliti dari di Amerika, di sini enggak tahu. Dari seorang wanita tuh bangun pagi sampai dia mau kerja, ada 160 jenis bahan kimia yang masuk ke badannya via kulit. Contoh mungkin, Bapak Ibu tahu triclosan? Pernah dengar? Itu banyak di sabun kan? Coba nanti browsing di internet, Anda tulis triclosan is Nanti ketahuan tuh. Dia termasuk salah satu pestisida sebenarnya. Triklosan, TC biasanya. Kalau di sabun banyak di macam-macam lah, sabun antiseptik. Gitu. Banyak orang enggak tahu nih semua gitu. Kalau saya ceritakan semua nanti kaget, tapi kita pelan-pelan aja lah. Ya, siapa tahu di sini nanti kita bisa rutin. Enggak ada yang ngaminin. Alhamdulillah. Dipotong kecil-kecil lah. Potong-potong kecil. Jadi itu tandanya. Kemudian apa lagi kita lanjut ya. Sehingga nanti kalau tubuh kita itu sudah, jadi kalau boleh saya katakan makan terbaik itu apa? Ada yang pernah nyobain ini belum? Siapa yang belum pernah nyobain? Enak loh, saya cobain ini semua. Manis. Mau? Belilah. Enggak lah, ambil aja. Ini ambil. Yang laki-laki yang ini yang paling enggak manis. Jadi makan kurma itu paling baik. Apa yang dimakan? Semuanya dimakan. Bijinya dimakan. Kulitnya dimakan. Caranya gimana? Nabi udah ajarin, cemplungin aja. Jadilah air nabis namanya kan. Yang sekarang dikenal infus water gitu kan. Yang sekarang sudah saya kemarin telepon seorang ustaz. Dia ya ustaz mungkin teman-teman kenal lah. Ya. Saya bilang, "Akhi," dia bilang, "ini keluarganya sudah mazhab JSR semua," dia bilang. "Kenapa ustaz?" "Itu satu kulkas penuh dengan infus water," dia bilang. Saya pergi lah ke keluarga beliau tersebut karena mertuanya sakit atau apa, mereka pengen diskusi gitu kan. Saya kesana ternyata benar isi kulkasnya itu semua ada air kunyit lah, jahe lah, buah semua. Tapi itu benar loh, kalau Anda pengen sehat mulai sekarang isi kulkasnya dibenerin ya, isi kulkasnya dibenerin, lebih baik kosong. Oh iya, kok bisa kosong bagus. Baik, ibu-ibu zaman sekarang kan pada males semua. Ke pasar males. Akhirnya dia apa? Beli makannya frozen semua. Betul? Akhirnya ibunya pun gemuk, bapaknya pun gemuk. Makanan frozen tuh gak sehat kalau sering-sering ya. Kalau Anda pengen beli ikan, pergi ke pasar, beli ikan segar, masak, selesaikan, habiskan hari itu. Besok masak lagi, begitu harusnya. Bukan masak hari ini untuk 2 minggu kemudian. Tersinggung kan? Sekarang begitu. Kalian malas betul. Itu pahala loh ngasih makan itu. Ada aja alasannya. Semua susah lah Bu, gak ada yang mudah. Cukup? Gak ada yang mudah. Kalau gak dipaksain gak bakal kelar, gak bakal bisa gitu loh. Ya. Nah, jadi itu sang. Jadi kemudian apa lagi? Nutrien defisiensi. Jadi nutrien defisiensi ya, satu lagi nih. Saya itu bagian-bagian juga dikirim ya. Nah, sebelum saya bahas nutrisi ini kan Anda sedang makan kurma sama bijinya sama dagingnya sama kulitnya gitu loh. Dilarutkan dalam air. Proses ini sebutnya infusa. Saya nyebutnya air nano gitu. Apa yang terjadi? Pada 6 jam bahan-bahan yang ada pada kurma nanti akan larut dan berubah molekulnya menjadi kecil dan kita sudah bisa mendapatkan manfaat yang sempurna dari dia pada 6 jam pertama. Paham? Ingat baik-baik, jangan tanya lagi. Pada 6 jam pertama dia akan berubah molekulnya. Artinya apa? Ini bisa Anda topping dengan berbagai macam toppingan. Maksudnya gimana? Ada yang sudah bacakan rule of three yang saya cerita kemarin? Ingat gak? Rule of three itu. Hari pertama impus apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Hari pertama apa? Rempah ya? Hari kedua? Buah. Hari ketiga? Udah dengar jain belum? Enak badannya? Gitu. Kenapa yang jawab perempuan semua? Karena laki-laki menunggu dibuatkan. Makanya 87% mbak jamaah saya itu perempuan. Statistiknya begitu. Kan kita punya datanya itu semua. Nah jadi ini bisa Anda ganti lagi. Nanti misalkan Anda ganti dengan apa? Anda ganti lengkuas, cemplungin lengkuas. Nanti ganti lagi dengan jahe. Tiap hari ganti-ganti aja. Jangan terfokus pada satu jenis. Dan jauh usah berlebihan. Apa yang terjadi? Gut Anda, usus kita akan diperbaiki sama dia. Kalau teman-teman lihat rimpang, rimpang ini kan bentuknya gak beraturan. Jadi memang dalam teori ilmu tradisional ya, sesuatu yang gak beraturan itu biasanya dia memiliki anti kanker. Maka kalau ditanya anti kanker pada apa rimpang yang punya anti kanker? Semua, kunyit, jahe, temulawak, semua. Karena bentuk mereka gak beraturan. Begitu caranya Allah menunjukkan pada kita. Gitu. Kok ada bunyi anak nangis? Oh iya. Bunyi di sini gitu loh. Ya gitu ya. Nah, jadi bisa Anda ganti-ganti ini semua. Ya, jadi mulai sekarang minumnya diganti. Jadi minumannya di rumah tuh yang biasa minum air putih enggak apa-apa, bagus, teruskan. Tapi minumannya harus Anda topping. Topping dengan cara apa? Ya pakai beginian. Cemplungin jahe, apa ketumbar atau black pepper. Sayur boleh juga enggak? Boleh. Sayur juga boleh. Jadi misalkan teman-teman Selada. Salah dikit lah. Selada juga bisa? Bisa, masukin aja nanti gitu. Berapa jam? Berapa maksimalnya? 12. Kata guru saya, dia seorang peneliti juga, dia cuman maksimal 12 jam karena 12 jam dia sudah akan mencapai titik maksimal kandungan dia. Artinya setelah 12 jam Anda refill enggak bermanfaat. Apa yang boleh dilakukan dengan air, dengan misalkan Anda pakai buah gitu kan, dan enggak usah banyak-banyak. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan air 600 ml itu paling sepertiga bagian bawah aja, jangan diisi, jangan penuh-penuh juga, enggak perlu. Ya, karena dia sudah berubah ukuran menjadi nano gitu kan. Berubah jadi nano, lebih kecil lah gitu kan. Nah, jadi 12 jam nanti apa dikerjakan? Anda ambil itu. Ambil itunya buahnya, lalu Anda blender buat masker. Gitu. Termasuk yang suka bikin jus dari kacang-kacangan, tuh kacang-kacangannya tuh bisa dibikin buat masker juga. Itu banget manfaatnya banyak. Banyak banget manfaatnya. Ya, kacang almond, udah nyobain belum? Almond, pistachio, walnut, hazelnut, Brazil nut di blender jadi satu. Wih, enak banget. Mahal? Mahal apa mahal? Masih juga nyebut mahal. Buang kata mahal. Murah gitu. Tapi jangan nangis gitu lah. Ya, nutrien deficiency. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dimakan mereka, orang-orang zaman sekarang itu sudah apa namanya ya? Nutrisinya udah miskin. Makanya ada istilah sekarang itu namanya stunting. Stunting itu apa? Stunting itu ya kalori banyak cuma nutrisinya enggak banyak. Itu stunting. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan mineral tadi? Pagi-pagi teman sekalian, pagi-pagi Anda mulai sekarang cobalah untuk apa? Minum teh. Yang biasa minum teh dari rempah. Contoh kayak begini nih. Ini kan ketumbar. Jadi ketumbar ini kalau Anda maka ini sudah akan jadi teh anti kanker. Nanti browsing aja apa manfaat ketumbar. Jadi Indonesia nih bapak sekalian kaya banget dengan mineral seperti ini. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Gara-gara dia ini. Betul? Rempah loh. Karena ini harta karunnya dan dia obat dari banyak penyakit. Kalau boleh saya katakan, kalau kita mulai sekarang membiasakan pagi-pagi mungkin minum teh ketumbar atau kunyit atau jahe, nggak usah dikultuskan herbalnya apapun. Kalau saya begitu, Indonesia ini bisa bebas kanker loh sebenarnya, tanpa gula ya. Kenapa banyak sekarang? Saya kemarin ada teman nge-share ke saya tulisan saya di Twitter 10 tahun yang lalu. Saya bilang gitu apa? Kalau pola makan kita kayak begini terus, maka Indonesia akan booming dengan autoimun 10 tahun lagi. Ternyata benar. Saya sudah pernah ngomong 10 tahun yang lalu, zaman di Twitter masih aktif. Saya sudah pernah ngomong. Jadi sekarang kalau kita masih kayak begini pola makannya, lihat, akan ada ledakan penyakit di 10-20 tahun mendatang di Indonesia nih. Gemuk merajalela, autoimun merajalela, anak-anak lahir dengan semua sebagian besar kelainan kongenital, nauzubillah, bakal banyak kayak begitu. Kenapa? Gula bertaburan di mana-mana, disuruh ngurangi makan nasi nggak mau, beras merah katanya mahal, bla, banyak banget alas. Ketika sudah ke rumah sakit, mau tidak mau ngantri dari jam 3 pagi untuk BPJS, kan begitu faktanya sekarang. Padahal, baik saya katakan, padahal hanya dengan sedikit mengubah begini saja, efeknya itu luar biasa loh. Saya katakan, ini yang banyak orang pikir susah gitu kan, kenapa? Karena mereka lebih mementingkan lidah daripada kebutuhan nutrisi badannya. Betul? Change, saya katakan, berubahlah. Jangan mati kita nyusahin orang. Paham? Jangan mati kita tuh nyusahin orang, nyusahin anak istri, keluarga, semua gara-gara penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Gitu loh. Nanti malam pengen beli martabak gak? Ini tes. Ngetes. Kalau masih pengen, lawan. Lawan. Jangan mau lagi. Kenapa? Anda harus mencintai tubuh Anda lebih baik dari saat sekarang. Kalau Anda mencintai tubuh Anda, maka rawat dia dengan baik. Gitu ya. Jadi nanti kalau ini kayak begini kok udah jadi ketegungan. Anda boleh kasih madu, boleh enggak, boleh enggak dikasih madu. Jadi mulai sekarang biasakan untuk ngurangi, kalau boleh saya katakan stop gula pasir setiap hari. Dalam satu hari itu kalau bisa jangan makan gula pasir sama sekali. Ya. Siap enggak? Insyaallahnya tuh kayaknya agak kurang meyakinkan. Nanti Bu bertanya nih, Bu. Ya, jadi gitu ya. Nah, mineral-mineral yang lain yang sebenarnya banyak di Indonesia ini biasanya ada pada apa? Ada pada rempah kayak begini nih. Ya, jadi ini kan ini apa nih? Ini kan serai ya. Jadi serai pun bisa Anda jadikan sebagai teh. Termasuk juga ini kan. Nih, nanti kalau makan alpukat tadi, ini Anda parut. Ya, Bapak Ibu parut, lalu kasih air panas, kasih madu. Udah jadi teh antioksidan. Karena pada biji alpukat ini banyak banget kandungan antioksidannya. Jadi semua yang Allah ciptakan tuh subhanallah luar biasa. Banyak manfaat. Untuk apa? Untuk kita menjalankan peran sebagai khalifah. Kan gitu. Ya, tinggal begini doang, apa susahnya? Cemplungin, kasih air panas, selesai. Maka apa yang terjadi? Jadi kemarin itu, yang manasik haji itu, ini kok udah jadi teh. Jadi ternyata mereka juga bikin. Jadi minuman jemaah hajinya mereka buat untuk manasik itu ada kunyit sama serai. Dan yang menariknya lagi apa? Semua jemaah dikasih hampers, bingkisan gitu isinya apa? Him salt, ini garam ini saya nggak tahu beli di mana. Kemudian dia ada kayu manis dan ada satu lagi chia seed. Dan di situ tuliskan. Ya, bagaimana cara membuatnya? Silakan lihat di IG-nya Jadul Akbar. Terharu sih saya. Maksud saya, kalau teman-teman tahu atau mungkin pernah baca satu kisah akhir-akhir ini lah, seorang pemuda di Australia itu lah, namanya Ali Banat. Mungkin pernah dengar ya. Itu kan seorang yang luar biasa kalau saya. Beliau pemuda kaya raya luar biasa, mobilnya miliaran, sepatunya ratusan juta segala macam. 2015 Ali Banat itu apa ya? Divonis kanker sama dokter. Ceritanya begitu. Yang dokter bilang sama beliau, umurmu tinggal 6 bulan. Teorinya dokter begitu. Tapi apa yang terjadi Ali Banat, apa yang beliau kerjakan? Saat itu Ali Banat subhanallah, beliau mewakafkan seluruh hartanya dia. Ya. Untuk bikin satu yayasan yang bergerak untuk orang-orang miskin, janda-janda tua di Afrika. Namanya MATW, Muslim Around the World. Dan yayasan itu sekarang masih jalan. Dan subhanallah ketika beliau meninggal 2018 lalu, 3 tahun setelah divonis dokter tadi, seluruh akun-akun dakwah di dunia mengucapkan bela sungkawa, mendoakan dia. Kita harus mati kayak begitu. Mati maksudnya, mati di mana orang banyak doakan kita. gitu loh Pak Bu. Maka bahasa saya itu jangan masuk surga sendirian. Mari kita jadikan kehidupan kita ini menjadi sarana kita untuk panen pahala. Jangan panen dosa, jangan panen musuh. Ya. Sama orang lain kalau enggak urusan, jangan diurus urusan orang gitu loh. Ya. Zaman sekarang kan sepertinya kayak begitu gitu kan. Ya. Seperti itu pesan saya. Jadi bagaimana cara Allah memberikan kalau bahasa kutip saya itu spare part-nya bosnya. Maka spare part itu letakkan di sini semua. Ya. Spare part itu ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabe, ada daun jeruk kayak begini. Nah, ini dijadikan makanan. Caranya gimana? Nah, kita buat. Jadi apa? Sambal. Saya memang suka nyambel. Jadi ya gitulah. Ya sambal biasa. Tapi nanti makannya beda. Cara makannya beda. Bawa aja ya. Kira-kira udah berapa lama dulu cara mulai ini? Nah, jadi bawa berita biasa. Ibu-ibu mungkin belum tahu ya, bahwa kita tahu ya. Cara bikin sambal yang enak itu, sambalnya dikasih kurma. Belum tahu ya? Gulanya di kurma. Karena apa? Nanti cobain rasanya. Berapa bungkus? Sudah saya bilang tempe itu bagusnya. Udah nyobain makan tempe mentah belum? Apa sih di 11? Makan. Allahu Akbar. Ini Pak, cobain. Boleh. Ini tempenya. Ibu-ibu ada jatah yang lain, nah aja. Sehat gak? sehat. Anda dapat protein dan salah satu makanan terbaik yang Indonesia punya namanya apa? Tempe. Kenapa tempe? Udah ngumpul dia. Kenapa tempe? Karena tempe sebenarnya. Kenapa disebut sebagai makanan terbaik? Karena tempe itu. Jadi ini ada saya bawa contoh ini kok. Saya bawa contoh namanya kimchi. Kimchi ini sebenarnya asinan. Salah satu makanan fermentasi yang enak. Enak? Semakin original makanan yang Anda makan semakin sehat. Itu kata kunci. Jadi kalau mau makan buah, buah itu paling baik dimakan kapan? Saat dipetik dari pohon. Kalau Anda sudah ngerti bahasa ini, maka Anda akan mulai mikir kalau gitu enak juga kalau punya rumah yang ada halaman. Iya. Kan tinggal di kampungnya nanti mau di Jakarta saat dia tanah. Kenapa dia bagus? Karena dia fermentasi. Tempe fermentasi nggak? Fermentasi. Jadi kedelai itu tidak boleh dimakan atau jangan terlalu sering makan kedelai kalau seandainya dimakan tiap hari. Kecuali difermentasi. Semua produk yang fermentasi bagus. Termasuk ini kan. Jadi kan kita di Indonesia, Indonesia punya itu punya apa? Tempe. Nah, pagi boleh minum tisunya kan? Gitu. Lagi serius namanya. Jadi ini kan buah, buahnya ada kasih enzim lagi di sini. Jeruk. Ini kajian aku dia mau masak. Karena nggak ada usaha yang mau begini. Saya ambil terang. Dan ini bisa dipotong kalau apa ya. terus. Dari kan gen tadi itu. Tadi kita bicara sempat bahas tentang gen. Gen kita itu bisa diperbaiki enggak? Bisa. Apa atau mungkin bentar. Saya coba lihat. Apa yang bisa memperbaiki gen? Ternyata yang paling baik bisa memperbaiki gen itu adalah ini. Sayur. Jadi semua jenis sayuran secara umum sih ya, dia bisa bermanfaat untuk memperbaiki gen. Penelitiannya memang disebutkan bahwa ternyata disebutkan di gen. Nobel Prize winner Elizabeth Blackburn found that whole food plant based. Jadi whole food plant based itu maksudnya gini, Anda makan ini ya, sayuran ini sama tangkainya semua gitu loh. Whole food. Ini juga sama ya. Kangkung atau mungkin brokoli, brokoli sama yang cruciferus itu. Ini ternyata penelitiannya menyebutkan dalam 3 bulan 500 genes dia bilang, 500 gen itu bisa berubah dengan ini semua. Kenapa? Karena mereka punya banyak fitokimia, fitokemikal segala macam yang memang Allah, kalau bahasa itu Allah titipkan di mereka untuk memperbaiki tubuh kita. Semakin alami dia semakin bagus. Artinya kalau Anda bisa makan yang mentah semakin baik. Tapi ada titipan info saya yang harus Bapak Ibu pahami. Tumbuh-tumbuhan seperti ini. Dia kan apa ya? Dia ada yang terkontaminasi dengan pestisida gitu loh. Betul? Maka kalau Anda bisa beli yang organik, beli yang organik. Kalau memang belum memungkinkan beli organik, maka ini kudu dicuci. Cucinya pakai cuka apel atau air alkali pH tinggi seperti itu, atau air garam. Atau paling kalau ke depannya itu ibu-ibu atau bapak sekalian sudah mulai berpikir untuk lebih kreatif, maka coba tanam sendiri di rumah. Verticulture namanya. Tapi bukan hidroponik. Verticulture itu dia pakai pipa tapi ada tanah di situ. Namanya verticulture. Karena udah mulai merebak kayak begitu. Kalau hidroponik boleh gak? Boleh, tapi kalau saya sarankan coba cari pupuknya yang organik. Jangan pakai pupuknya mereka, karena pupuk mereka sintetik juga. Ya, yang orang hidroponik itu. Jadi, sebenarnya ngobatin penyakit sudah mulai kebayang ya. Benar-benar isi piring, isi gelas, dia hilang sendiri kok sebenarnya. Karena emang dalam makanan-makanan dan minuman tadi itu di situ dibenamkan Allah. Kayak kalau bahasa saya aja, dititipkan Allah banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ya. Di mana dia atau mungkin apa tuh namanya ya? Di mana dia atau bagaimana cara membukanya? Jadi gini, sayuran-sayuran seperti ini bos kalian, manfaatnya luar biasa. Tapi tapinya lagi mereka ini harus diapain? Harus dikasih pintu pembukanya. Pintu membukanya dari mana? Rempah. Jadi supaya dia bisa masuk ke dalam, maka pintu pembukanya kalau enggak either rempah, kalau enggak buah. Gitu. Maka Islam mengajarkan memang makan buah itu sebelum makan, bukan sesudah makan. Gitu. Ya. Jadi itu ditambah lagi dengan cara apa? Nih terakhir mungkin. Ditambah lagi dengan cara apa? Mulai sekarang kalau saya boleh saran kepada Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang mulailah untuk banyak melaparkan diri kita. Jadi jangan makan untuk kenyang mulai sekarang. Makan itu buat apa? Buat menegakkan tulang-tulang kita untuk beribadah. Paham ya? Hanya itu, gak ada yang lain. Sehingga nanti bisa jadi Anda mungkin cuma makan kurma 7 dan minta berdoa sama Allah, ya Allah cukupkan kurma ini sebagai tenagaku untuk bisa beribadah optimal kepada Muharim. Cukup, insya Allah berkah. Gak perlu banyak makan. Jelas ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup enak. Lapar kali. Jadi makan begitu pagi-pagi bagus gak? Bagus. Kalau kita bongkar ya, isi dalamnya apa? Kan ada kurma.